sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada dari umat Rasul yang kembali melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut, maka betapa jeleknya apa yang telah dia perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sabda Rasul, "Abghad ar-rijal ila Allah thalatha." Ada tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tiga golongan yang dibenci, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abghad ar-rijal artinya laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Seseorang yang melakukan perbuatan orang jahiliyah pada Islam. Dan perbuatan jahiliyah yang sudah dihapus oleh Rasul sallallahu alaihi, apabila kembali dilakukan pada umat Rasul, maka dia diancam termasuk daripada golongan orang-orang yang paling dibenci oleh Allah. Karena Rasulullah bersabda, "Abghad," yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan hampir seluruh permasalahan-permasalahan jahiliyah atau bahkan seluruhnya yang disebutkan oleh pengarang buku kita ini adalah permasalahan-permasalahan jahiliyah yang sudah timbul atau sudah kembali timbul bermunculan. Jadi di antara faedah kita mempelajari ini yaitu untuk kita menjauhkan diri, menyelamatkan diri daripadanya. Sebagaimana perkataan syair, "Araftu syarra la li syarri walakin li tawqih." Saya mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan suatu kejelekan, akan tapi untuk menjauhkannya, untuk menjauhinya. Kita mengikutkan kejelekan perbuatan orang-orang jahiliyah bukan untuk kita menirunya, akan tapi supaya kita menjauhkan diri daripada perbuatan hal yang demikian. Baiklah, masyarul muslimin wa muslimat rahimahumullah, masuklah kita kepada permasalahan orang jahiliyah yang ke-31. Permasalahan yang ke-31 wa hiya min ajaibillahi aidha, dan dia merupakan salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala juga, keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Maksudnya dia merupakan salah satu bukti kebesaran Allah, kebenaran Allah. Apa dia? Yaitu orang jahiliyah, mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilayhi ghayatal adawa wa mahabbatuhum din al-kuffar alladhina adawhum wa'adu nabiyyahum wa fitnatuhum ghayatal mahabba kama fa'alu ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lama atahum bidini Musa wattaba'u kutub as-sihr wa hiya min dini ali Fir'aun. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Mereka memusuhi agama yang mereka menisbatkan diri kepadanya dengan permusuhan yang nyata. Dan mereka mencintai agama orang-orang kafir yang memusuhi mereka dan memusuhi nabi mereka. Ya, agama sendiri dimusuhi, agama musuh dicintai. Ini maksudnya. Agama sendiri dimusuhi, dibenci, ajaran-ajarannya tentunya yang dimaksud. Ajaran-ajaran yang dibenci, dibuang, sementara agama orang-orang kafir, agama-agama musuh mereka, mereka cintai. Ajaran-ajaran musuh mereka, mereka cintai. Sebagaimana? Ya. Sebagaimana mereka membenci kama fa'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka membenci agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia adalah agama Nabi Musa. Jadi orang Yahudi kan mengaku beragama Nabi Musa. Nah, Rasulullah datang satu agama dengan Nabi Musa. Nah, mereka membenci Rasul, padahal agama Rasul adalah agama Nabi Musa. Dan mereka malah melakukan perbuatan-perbuatan sihir yang mana dia adalah ajaran golongannya Fir'aun, yang mana Fir'aun adalah musuhnya Nabi Musa. Kelihatan? Jadi orang-orang Yahudi cuma ngakunya saja pengikut Nabi Musa, ngaku sebagai pengikut Nabi Musa, orang Yahudi. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan kenabian Nabi Musa, membawa risalah Nabi Musa, yaitu mentauhidkan Allah, malah dibenci, malah diperangi Rasulullah. Dan mereka malah mengikuti ajaran musuh-musuhnya Nabi Musa. Itu ajaran keluarganya dan pengikutnya Fir'aun, itu berbuat sihir. Nah, ini kan seperti bertentangan antara pengakuan dengan perbuatan. Ngaku beragama Yahudi, tapi perbuatannya, keyakinannya, apa yang dilakukannya malah berseberangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Malah mereka melakukan perbuatan-perbuatan musuh-musuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini terjadi pada orang-orang Yahudi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy-syayatin kafaru ya'lamuna ma fi as-sihr." Surah Al-Baqarah ayat 72. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan di masa kerajaan Sulaiman. Yang dimaksud adalah orang Yahudi, mereka melakukan perbuatan sihir. Padahal sihir tersebutlah yang pernah memerangi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, masyarakat muslimin, ringkasannya mereka malah memusuhi ajaran agama sendiri dan mencintai dan melakukan ajaran agama musuh-musuh agama mereka. Apakah hal yang demikian ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyara muslimin wa muslimat rahimakumullah. Kita melihat munculnya pemahaman-pemahaman di dalam Islam munculnya suatu pemahaman-pemahaman yang baru di dalam Islam. Dan tentunya pemahaman tersebut tidak akan muncul, pemahaman yang baru, maksud saya, tidak akan muncul kecuali karena disebabkan kebodohan dengan pemahaman yang asli, yang lama, yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia paham dengan pemahaman yang asli, dia tidak akan memunculkan pemahaman yang baru. Karena Islam sudah sempurna pada pemahaman generasi pertama. Itu pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Sempurna dalam syariat, sempurna di dalam hukum, sempurna di dalam pemahaman. Ya, pemahaman sudah sempurna. Tidak butuh kepada pemahaman-pemahaman yang baru. Pada zaman sekarang, banyak orang yang mengaku beragama Islam. Sementara banyak ajaran-ajaran Islam yang dia buang. Dia buang, lalu yang dia ambil apa? Ajarannya musuh-musuh Islam. Bukankah tatkala Islam mewajibkan seorang muslim dan muslimah menutup auratnya, menjaga kesucian dirinya, datang pemikiran baru, sudah tidak cocok lagi dengan zaman. Wanita boleh membuka aurat, wanita boleh safar dengan tanpa mahramnya. Dia sadari atau dia tidak sadari, dakwah untuk membuka aurat ini dan kebebasan yang di luar batas ini, dia adalah ajaran daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Benar atau tidak? Iya. Lihat bagaimana syaitan menggiring manusia kepada sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang dulu sudah punah dimunculkan kembali. Di syaitan itu ada kamusnya mungkin. Ini sudah punah. Nanti akan ada satu zaman, saya akan usaha untuk membangkitkannya kembali. Alhamdulillah. Pada zaman sekarang, banyak dari orang-orang yang mengaku Islam atau dalam mengatas namakan Islam, bahkan mengaku berjihad, bahkan mengajak untuk jihad, akan tetapi pemikirannya malah dia ambil pemikiran orang-orang Yahudi, pemikiran orang-orang Nasrani, menyamaratakan seluruh agama, atau mengajak untuk saling rangkul-merangkul berbeda agama, bekerja sama dengan agama-agama lain dalam batas-batas yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Sementara syiar dia mendirikan Islam, syiarnya mengajak jihad, tapi ajarannya, pemahamannya, pemikirannya dia ambil daripada pemikiran musuh-musuh Islam. Politiknya, politik-politik musuh-musuh Islam diambil dari politik orang-orang Yahudi. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimahumullah, Islam sudah jelas jalannya. Semuanya sudah diajarkan di dalam Islam. Pada zaman sekarang kita melihat manusia mengajak atau mengatasnamakan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam. Tetapi yang diajarkannya, yang disebarkannya, misinya adalah misi musuh-musuh Islam itu sendiri. Mengatakan seluruh agama sama. Iya, apa beda mereka apa beda sifat mereka dengan orang-orang Yahudi di zaman jahiliyah dahulunya. Tatkala mereka mengaku beragama Nabi Musa, tetapi dalam prakteknya malah mengikuti praktek musuh-musuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ngaku beragama Nabi Musa, ngaku pengikut Nabi Musa, tapi malah mereka menyebarkan sihir. Sementara sihir adalah perbuatan musuh-musuhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Banyak contoh yang seperti ini, banyak. Ngaku sebagai pembaharu, mengaku sebagai orang-orang yang selalu membenahi kepribadian, membenahi hati, tapi dakwahnya dalam gereja, dakwahnya dalam pura, dan lain sebagainya. Lupakah dia bagaimana musuh-musuh Islam meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus merasakan sakitnya racun sampai beliau sakaratul maut. Siapa yang meracun Rasul? Orang Yahudi. Lupakah mereka bagaimana orang-orang jahiliyah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah? Lupakah bagaimana orang-orang Yahudi melukai para sahabat, membunuh sebagian para sahabat di dalam peperangan Khaibar, yang melakukannya adalah orang-orang Yahudi? Lalu kenapa sekarang mereka bekerja sama satu akap dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelaskan sikap kita. Islam memiliki batasan-batasan. Oleh karena demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita mempelajari permasalahan jahiliyah ini supaya kita tidak terjatuh di dalam. Baiklah, kita beralih kepada nomor yang ke-32. Permasalahan yang ke-32 kufruhum bilhaqqi idza kana ma'a man la yuhawiduna kama qala ta'ala wa qalat al-yahud laysat an-nasara 'ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahud 'ala shay. Mereka mengingkari kebenaran jika kebenaran tersebut berada pada orang yang tidak membenarkan keyahudian mereka. Sebagaimana firman Allah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَ فِي النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَ فِي الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Dan berkatalah orang-orang Yahudi bahwasanya orang-orang Nasrani tidak ada kebenaran padanya, tidaklah berada di atas satu kebenaran. Dan berkata orang-orang Nasrani, bukanlah orang-orang Yahudi berada di atas kebenaran sedikit pun juga. Maksud di sini, apabila tidak berada dalam golongan mereka, maka mereka langsung mengkafirkan, langsung memvonis sesat. Ini adalah sifat-sifat orang-orang jahili. Jadi orang-orang Yahudi itu nuduh orang Nasrani atau orang Nasrani sedikit pun tidak ada benarnya. Padahal pada kitab orang Nasrani tersebut masih ada yang asli pada zaman tersebut. Kita tangkap orang yang jujur bahwasanya mereka begini dan begitu. Dalam kitab mereka masih ada kitab yang asli yang diturunkan oleh Allah. Mereka adalah ahli kitab. Ini sikap umat Islam. Kadang-kadang apabila mereka berkeyakinan begini, begini hukumnya, jelas. Apabila mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, maka mereka kafir. Karena ada ayatnya dalam Al-Quran, maka kafirul ladzina qalu inna allaha tsalitsu tsalatsa. Dan selanjutnya. Ada pun orang-orang Yahudi dan Nasrani sudah. di luar mereka semuanya salah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dalam pengarang di sini yang ada pada umat Islam, yaitu timbulnya pada umat Islam golongan-golongan atau pendapat-pendapat yang mengkafirkan orang lain yang berada di luar golongannya, atau membid'ahkan, memfonis sebagai ahli bid'ah orang yang berada di luar golongannya. Atau dalam lebih jelasnya lagi, yaitu lebih gampang adalah orang-orang yang gampang mengkafirkan dan gampang memfonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Ini tidak benar. Perbuatan ini tidak benar. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat daripada ahli sunnah wal jamaah, yaitu dia bersikap adil. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah disebabkan karena kezaliman suatu kaum kamu berbuat tidak adil. Sikap adil kepadanya. Jadi kalau seandainya kita didolimi oleh si A, kemudian datang orang bertanya kepada kita, bagaimana si A? Ya kita harus berbuat adil. Jangan karena dia pernah mendolimi kita, udah dari nol sampai akhir, semuanya dicoret. Si A itu gak ada kebaikan padanya. Benar atau tidak? Ada yang seperti demikian. Oh, si A itu orang fasik, kafir, munafik, gelar-gelar semuanya. Ini adalah salah satu sifat daripada sifat orang-orang jahil. Bagaimana si fulan? Oh, fahlul bid'ah. Tidak ada kebaikan padanya. Makanya jangan ngaji di sana. Masya Allah. Ini adalah perbuatan orang-orang jahil. Ahlu sunnah. Bagaimana kata perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ahlu sunnah a'lamun nasi bilhaq wa arhamuhum bil khalq. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling mengetahui mana yang hak, akan tetapi mereka adalah orang yang paling penyayang terhadap makhluk, adil, bijak di dalam bersikap. Makanya sebagian para ulama menulis di antara tanda-tanda ahli bid'ah, malah di antara tanda-tandanya yaitu mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan tanpa dalil. Pokoknya yang di luar daripada kita-kita ini najis semuanya, sesat semuanya, kafir semuanya. Tidak benar. Hati-hati. Islam mengajarkan beberapa kaidah, memiliki beberapa syarat di dalam mengkafirkan seseorang. Karena permasalahan mengkafirkan seseorang, memvonis orang lain kafir, dia adalah permasalahan yang berat. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, mengatakan kepada saudaranya dia kafir, maka kekufuran tersebut kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Kalau enggak kembali kepada orang yang dia ucapkan, maka kembali pada dirinya. Subhanallah. Fa'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengkafirkan orang lain memiliki persyarat. Melihat kondisi dia, apakah dia sudah berdiri hujjah atasnya atau belum? Apakah dia masih memiliki syubhat atau tidak? Kalau tadinya dia masih memiliki syubhat, tidak bisa mengkafirkan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Mu'ad. Kemudian Mu'ad menjaga sujud kepada Rasul. Di dalam hukum Islam, sujud kepada selain Allah adalah kesyirikan. Seorang apabila sudah syirik, maka dia kafir. Akan tapi Rasulullah tidak langsung bilang kepada Mu'adz, "Mu'adz, kamu kafir kan?" "Eh, kafir, kamu jangan sujud." "Tidak." Tapi Rasulullah tanya, "Ya Mu'adz, kenapa engkau lakukan?" Kenapa kamu lakukan ini ya Mu'ad? Dijawab Mu'ad, ya Rasul, sebenarnya saya pergi ke Syam, saya pergi ke negeri ini, ke negeri itu, saya melihat manusia sujud kepada pembesar-pembesarnya, dan saya berpendapat, ini syubhat dalam otak, saya berpendapat bahwasanya engkau berhak untuk saya sujud. Sujud itu Rasul. Terang bahwa Rasul tidak boleh sujud hanya buat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak langsung bilang memukafir Mu'ad. Kenapa? Karena Mu'ad masih memiliki syubhat, masih memiliki pertanyaan dalam otaknya. Radhiyallahu ta'ala. Begitu diterangkan oleh Rasul, Mu'ad faham, berhenti. Tidak lagi sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyur muslimin dan muslimat. Tadkala Rasulullah SAW lagi duduk, beliau mendengarkan anak-anak mengucapkan satu baik, mengatakan wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi, dan diantara kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi keesokan hari. Mengatakan bahwasanya nabi mengetahui hal yang ghaib. Ini adalah keyakinan syirik. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu ya'lamu ma fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Nah, nanti tegur, itu tidak boleh perkataan. Ucapkan baik yang lain dan itu jangan. Masyarakat muslimin, Rasulullah tidak langsung bilang kamu kafir. Begitu juga di dalam permasalahan lainnya. Di dalam permasalahan memvonis orang lain sebagai ahlul bid'ah. Tidak boleh. Apabila ada saudara kita jatuh kepada bid'ah, kita bilang ini perbuatannya bid'ah, bukan orangnya. Orangnya ahli bid'ah ini, tidak boleh. Kecuali dengan beberapa persyaratan, dengan kaidah. Si fulan jatuh kepada bid'ah. Bukan kita katakan si fulan ahli bid'ah. Kalau seandainya kita mau berbicara jujur, banyak para ulama yang jatuh pada perbuatan-perbuatan bid'ah. Tapi tidak ada para ulama yang langsung memvonis dia adalah ahli bid'ah. Al-Hafidz Ibnu Hajar, berapa banyak pendapat-pendapat beliau yang jatuh kepada bid'ah. Al-Imam An-Nawawi, berapa banyak pendapat beliau yang jatuh kepada bid'ah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah, berapa banyak pendapat beliau yang jatuh kepada bid'ah. Imam Syafi'i begitu juga, Imam Malik begitu juga. Akan tetapi para ulama yang mengatakan mereka ahlul bid'ah, jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang mengatakan mereka ahlul bid'ah kecuali orang yang buta dengan ilmu. Masyarakat muslimin berhimmatullah. Begitu juga dengan para da'i, para du'at yang mengajak kepada Islam, mengajak kepada sunnah, yang hidupnya penuh dia menggunakan untuk memerangi bid'ah. Tapi tatkala pada saat dia jatuh kepada bid'ah, tidak boleh kita memvonis dia sebagai ahli bid'ah. Dan ini terangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani terangkan kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar yang beberapa pendapat beliau jatuh kepada bid'ah, seperti pendapat beliau dalam permasalahan asma wa sifat, jatuh kepada keyakinan-keyakinan bid'ah. Kenapa para ulama tidak memvonis dia sebagai ahli bid'ah? Kenapa para ulama tidak membakar kitabnya Fathul Bari atau membakar kitabnya Bulughul Maram? Kedua kitabnya kita kaji dalam kajian kita. Kenapa? Karena dilihat kepada mayoritas pendapat beliau. Mayoritas pendapat beliau, beliau adalah orang yang memerangi bid'ah. Imam Syafi'i juga demikian. Tidak berapa beliau yang jatuh pada bid'ah. Tapi mayoritas pendapat beliau adalah pendapat orang-orang yang memerangi bid'ah. Tapi sebagai manusia yang kadang salah, kadang terjatuh dalam kesalahan, maka sikap seorang penuntut ilmu terangkan ini perbuatan adalah perbuatan tidak benar, dia jatuh pada bid'ah, tapi tidak memvonis pelakunya. Begitu juga dengan seorang ustaz, seorang dai, ahli dakwah, guru dakwah. Apabila dia terjatuh dalam suatu permasalahan, jangan langsung difonis sebagai dan itu terjadi bagaimana? Saya bacakan di sini nasihat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mensikapi fenomena dakwah dan fitnah yang terjadi. Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz memberikan nasihat di dalam permasalahan mengkritik dan mengoreksi di karangan para da'i. Da'i yang dimaksud itu da'i ahlu sunnah yang mengajak kepada sunnah. Syekh bin Baz dalam majmu' fatawanya jilid yang ke-28 halaman 221 kata beliau, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dan semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi yang terpercaya, juga bagi keluarganya dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Amma ba'd, sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebaikan serta melarang kezaliman dan selanjutnya. Kemudian kata beliau, di masa ini, masa kita sekarang ini, telah tersebar bahwa banyak orang yang dikenal dengan ilmu dan dakwah. Banyak orang yang dikenal dengan ilmu dan dakwah. Berarti dia seorang yang berilmu, seorang yang telah berdakwah kepada kebaikan, itu kepada akidah yang benar. Terjatuh dalam pencela terhadap harakat dan martabat banyak saudara-saudara mereka, yaitu para da'i yang sudah dikenal. Terjadi ke zaman sekarang? Iya. Akunya sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salaf, akan tapi malah dengan begitu mudah merusak kehormatan saudaranya yang lain, mengatakan ahlu bid'ah, menuduh sururi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Kemudian kata mereka, mereka melakukan demikian dengan cara sembunyi-sembunyi di majlis mereka, dan terkadang mereka merekam pembicaraan tersebut di dalam kaset-kaset yang disebarkan di masyarakat. Semuanya ada, bahkan bukan kaset sekarang, CD. Mereka melakukannya dengan terang-terangan, dan kadang mereka melakukannya dengan terang-terangan di pengajian-pengajian umum-umum di masjid-masjid. Makanya jangan heran nanti kalau seandainya kita temukan kajian yang terang-terangan mengatakan kajian di masjid Nurul Iman sesat sururi. Jangan heran. Kemudian kata Syekh Abdullah bin Baz, metode yang mereka tempuh ini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya dari beberapa sisi. Pertama, metode ini merupakan pelanggaran hak-hak kaum muslimin, bahkan pelanggaran terhadap hak-hak orang-orang yang khusus, yaitu para penuntut ilmu dan da'i yang telah mengorbankan usaha mereka dalam rangka memberikan nasihat kepada masyarakat, membimbing mereka, membenarkan akidah serta manhaj mereka. Mereka juga telah bersusah payah untuk mengatur pelajaran-pelajaran dan pengajian-pengajian serta menulis buku-buku yang bermanfaat. Seorang da'i sibuk dengan dakwah, mengorbankan dirinya untuk dakwah. Tapi tiba-tiba seorang murid darinya yang tatkala dia diperkenalkan dengan akidah yang benar, kemudian dia terkena fitnah, akhirnya terus serta menfitnah gurunya yang dahulu memperkenalkan dia dengan akidah yang benar. Seperti ini banyak. Kemudian metode ini memecahkan persatuan kaum muslimin dan merobek barisan mereka, itu jelas. Kemudian ada, saya meloncat, yang ketiga, perbuatan seperti ini membantu orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan buruk, jelas. Orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan ahli bid'ah yang nyata kebid'ahan mereka akan tepuk tangan. Itu lihat, kajiannya terpecah belah. Itu lihat. Yang keempat, perbuatan ini menyebabkan rusaknya hati masyarakat umum. Ya, betul. Yang kelima, kebanyakan perkataan yang dilontarkan, baik berupa tuduhan maupun celaan, sama sekali tidak benar, namun hanya merupakan persangkaan-persangkaan keliru yang dihiasi oleh syaitan kepada para pengucapnya. Itu benar. Dan perkara sebenarnya dituduh, oh si fulan ahlul bid'ah, dia begini dan begitu. Lanjutkan. Yang kena, apa-apa yang timbul dari hasil ijtihad sebagian ulama dan para penuntut ilmu di dalam perkara-perkara yang masih diperbolehkan ijtihad di dalamnya, maka pelakunya tidak mendapatkan hukuman dan tidak pula dicela apabila ia memang layak untuk berijtihad. Syekh Muhammad Jibril, Syekh Jibril, kenal Syekh Jibril? Syekh Jibril rahimahullah berpendapat, saya masuk ke dalam contoh kasus, ada gambar tata cara sholat, ya, gambar tata cara sholat, kemudian wajahnya dikaburkan, paham? Syekh Jibril terkala ditanya, gambar yang ada adalah gambar tata cara sholat Rasulullah sholat. Kemudian ada gambar orang lagi sholat, lagi ruku, lagi sujud, tapi wajahnya dikaburkan. Syekh Jibril mengeluarkan fatwa, ini gambar diperbolehkan, tidak termasuk dalam gambar yang di dalam syariat Islam. Rasulullah bersabda, as-surah hiya ras. Idza quti'a ar-ras fala surah. Gambar adalah kepala. Apabila kepala tidak ada, maka tidak ada gambar. Dan Syekh Jibril berijtihad, beliau layak untuk berijtihad. Dan Syekh Jibril mengatakan ini boleh. Permasalahan ini dibolehkan. Sebagian daripada para penuntut ilmu, berpendapat dengan pendapatnya Syekh Jibril. Alhamdulillah, lama sekali lama di Saudi. Pendapat yang berada demikian. Akhirnya mereka mencetak majalah, mencetak stiker-stiker, apa namanya itu? Brosur-brosur. Dengan tujuan mendidik manusia, mendidik anak-anak, bagaimana cara praktik sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempel di dinding-dinding. Tempel di pesantren-pesantren, pesantren Imam Bukhari di Solo, dan pesantren-pesantren lainnya. Datanglah si tukang kuning. Orang-orang yang tergesa-gesa di dalam menuduh saudaranya Ahlul Bidah. Sebarkan di mana-mana, itu santrinya banyak gambar, gambar yang bernyawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tersebar. Itu Ahlul Bidah. Kenapa? Di rumahnya banyak gambar. Subhanallah. Sampai di rumah saya pun sampai fitnah tersebut. Tadkala dalam kamar ada gambar stiker buat anak-anak. Buat anak-anak. Anak-anak ini boneka boleh. Lagi gambar. Gambarnya ditutup kepalanya. Kemudian tadkala si A yang datang ke rumah dan melihat, langsung sebarin fitnah di luar. Itu gambarnya di rumahnya. Saya nih banyak gambar yang bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini contoh fitnah. Fitnah-fitnah yang seperti ini banyak. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah, diselamatkan dari fitnah. Apabila dia hati ijtihad para ulama dan para ulama ijtihad di sana, tidak boleh seseorang langsung dituduh dia berbidah. Permasalahan seperti ini, ya, itulah saya rasa kita butuh mulai untuk mengetahuinya, karena fitnah di sekitar kita banyak. Kemudian, nasihat Syekh bin Baz, hendaklah mereka bertobat dari model dakwah mereka yang dipenuhi dengan qila wa qala. Qila wa qala apa? Si fulan ngomong begini, katanya begitu. Makanya ahlul bid'ah, tukang fitnah, ahlul fitnah, dia punya data. Mungkin nama-nama yang hadir dia ada mungkin dalam data dia. Subhanallah. Semuanya diurus, itu terfitnah. Mengurus waktu yang tidak bermanfaat. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, dia tidak gampang mengfonis orang lain sebagai ahli bid'ah. Dia tidak gampang mengfonis orang lain sebagai kafir. Dia tidak gampang mengfonis orang lain, akan tapi dia dudukkan dulu permasalahan tersebut. Apabila di sana ada perbedaan pendapat para ulama, di sana dia melihat dalil, mana yang rajih, mana yang kuat, mana yang lemah. Apabila dia melihat kesalahan saudaranya karena kesalahan ijtihadnya, di situ dia berbeda sikapnya dengan kesalahan saudaranya karena mengikuti hawa nafsu. Kesalahan mengikuti hawa nafsu tidak sama dengan kesalahan orang yang mengikuti ijtihad. Ini hal berbeda. Dan dia akan berusaha mencari dalil. Dia saudaranya berpendapat dengan pendapat Syekh bin Baz. Syekh bin Baz begitu bangkit dari rukuk, kemudian iktidal, beliau bersedekah. Sebagian syekh yang lain, para ulama, masalah tidak lepas tangannya ke bawah. Karena tidak ada contoh daripada para salaf. Mereka yang bersedekah, mereka punya dalil. Ya, saya punya dalil. Kenapa? Rasulullah memerintahkan kaum muslimin apabila salat mereka meletakkan tangannya di atas dada. Dan kalau bangkit dari rukuk tidak ada keterangan tangan, maka kembali kepada hukum asal. Nah, kita yang melihat perbedaan ijtihad para ulama tidak langsung wah kami sesat, wah kami bid'ah, rukuk letakkan tangan di sini bid'ah, tidak. Akan tapi itu adalah perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah. Sini kita lihat berbeda dengan pendapat yang tidak ada dalilnya, ini lain lagi. Kalau orangnya di sini lain lagi. Orang yang berpendapat tanpa dalil sepantasnya dia dinasihati. Orang yang berpendapat punya dalil tapi dalilnya lemah, sepantasnya diajak dia dialog. Ini mari kita mencari mana yang kuat dalilnya. Ini seperti ini sikap yang benar. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Makanya di antara bentuk sifat ahlu takfir wa ahlu tadbir, sifat tukang pengkafir orang lain, sifat tukang pembid'ah orang lain, di antara sifatnya itu mengajak manusia kepada taklid, fanatik kepada gurunya, melarang manusia mencari ilmu ke tempat yang lain. Makanya tidak aneh temukan seseorang yang sibuk dengan membid'ahkan saudaranya, tak kala ditanya syarat diterimanya amal, tidak tahu. Bahkan seseorang kepada Syekh Rabi', Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang sering namanya di atas namakan, dikambing hitamkan, padahal dia adalah ulama yang sangat lembut sekali. Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah didatang oleh seorang penuntut ilmu, nanya, oh bagaimana si fulan, si fulan itu bid'ah, bagaimana si fulan itu ahlu bid'ah, bagaimana si fulan ahlu bid'ah. Syekh Rabi' tanya, tahu enggak syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah? Enggak tahu. Hukum daripada la ilaha illallah yang dia bermasalah tauhid, dia enggak tahu. Tapi kalau sebulan bid'ah, sebulan sesat, sebulan cepat keluar memorinya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Makanya dalam kajian kita selalu berusaha mengajak kepada yang bermanfaat. Mengajak kepada yang selalu yang bermanfaat insyaAllah ta'ala. Kita terangkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Dan kita jarang membahas fitnah-fitnah seperti keterangan kita kali ini. Dan kita butuh untuk tahu juga. Agar bila kita sampai kepada kita fitnah, sikap yang bijak, sikap yang benar, koreksi kita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena itu sudah banyak. Banyak dari ikhwan kita yang kenal akidah yang benar di majlis ini, di majlis kita, kemudian begitu terkena syubhat, salaman saja enggak mau lagi. Salaman saja enggak mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah ini akhlak orang yang berterima kasih? Allahu a'lam. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-33. Nomor yang ke-33, inkaruhum ma'aqarru annahu min dinihim, كما فعلوا في حج البيت. فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Yaitu mereka mengingkari apa-apa yang mereka akui dari agama mereka. Mereka akui dari agama mereka, tapi mereka ingkari. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka di saat haji. Allah berfirman: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Tidaklah orang yang membenci agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang membutuhkan diri. Imam Qatadah mengatakan tafsir ayat ini bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka paham ini ajaran agama mereka, tapi mereka malah benci itu ajaran. Mereka benci ajaran tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bikin suatu ajaran yang baru. Contoh di dalam manasik haji, orang-orang jahiliyah mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan tanpa busana. Kalau laki-laki di siang hari, kalau wanita di malam hari. Mereka tahu itu bukan ajaran Nabi Ibrahim. Kalau ajaran Nabi Ibrahim jelas, tapi mereka nggak mau lagi pakai, udah benci. Satu. Contoh yang lain, di dalam Taurat terdapat keterangan apabila seseorang berzina, maka dirajam. Ada dalam Taurat, ya, bahkan sampai di zaman Nabi masih tertera itu tulisan. Tapi mereka tidak mau pakai itu ajaran. Apa yang mereka pakai? Diganti dengan yang baru. Mereka bikin suatu bid'ah dalam ajaran agama mereka. Nah, ini bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka tahu Nabi Ibrahim tidak pernah mengajak untuk mengibadati berhala. Nabi Ibrahim tidak pernah mengajak untuk mengibadati Allah melalui perantara berhala. Tapi mereka bikin suatu ajaran yang baru, mengibadati Allah melalui perantara berhala. Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Ibrahim, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi dan tidaklah beliau seorang Nasrani, akan tapi beliau adalah hanif, seorang yang beragama yang lurus, yang muslim, dan tidaklah beliau termasuk daripada orang-orang musyrikin. Maka Nabi Ibrahim dengan jelas mengatakan, "Ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin." Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Sungguhnya saya menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, dan saya tidaklah termasuk daripada orang-orang musyrikin. Surah Al-An'am ayat 78 dan 79. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lihat kenyataan pada umat Islam, pada umat kita, berapa banyak ajaran-ajaran Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam sementara mereka tahu. Mereka tahu ada ayatnya, ada dalil, mereka tinggalkan dengan berbagai macam alasan yang diada-adakan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Waqarna fi buyutikum wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyyatil ula wa ibrawanita, menempatlah kamu di rumahmu, berdiamlah kamu di rumahmu, dan janganlah kamu berdandan sebagaimana dandanannya orang-orang jahiliyah." Oh, tidak bisa pakai lagi ini ayat. Kata mereka. Mereka tahu itu ayat jelas. Tapi mereka katakan tidak bisa dipakai. Wanita harus berkeliaran. Dia lupa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa hadis Rasul. Apabila seorang wanita keluar daripada rumahnya, istasyrafaha syaitan, maka syaitan akan menguntitnya. Ini hukum seorang wanita. Seorang wanita, baik dia berbusana muslimah ataupun tidak, dia keluar dari rumah, syaitan sudah akan mencari waktu tengahnya. Syaitan akan mencari. Apabila dia ketemukan, dia masuk. Apabila tidak, dia tidak bisa masuk. Makanya pada akhirnya seorang wanita, tempatnya, singgasananya adalah di rumah. dan dia tidak keluar rumah kecuali dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Contoh yang lain, kita pernah membacakan kitab mengenai hujjah-hujjah mereka. Mereka tahu dalam kitab kita yang dahulu fikih kuno kita baca, mereka tahu bahwasanya tidak ada hadis mengenai mengadzankan mayit di dalam kubur. Kemudian mereka cari dalil-dalil yang lain, alasan-alasan yang lain, sehingga akhirnya mereka bolehkan. Awalnya tahu tidak ada dalilnya. Mereka tahu Rasulullah tidak ada yang mengajarkan sebelum sholat baca usalli karena tidak ada dalilnya. Kemudian mereka cari dalil-dalil yang lain sampai akhirnya mereka bolehkan. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, berapa banyak daripada ajaran-ajaran Islam yang mereka tahu tidak ada ajarannya. Mereka tahu Rasulullah tidak berbuat. Tahu Rasulullah tidak ada berbuat. Tapi mereka cari dalil, bukan dalil. Mereka cari dalil sehingga mereka memperbuatnya, mereka berbuat dengannya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan ke nomor yang ke-34. Nomor yang ke-34, anna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiyah. Fa akhbarahum Allah biqawlihi hatu burhanakum in kuntum shadiqin. ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. Nomor yang ke-34, bahwasanya setiap golongan mengaku bahwasanya mereka adalah golongan yang selamat, golongan yang benar, golongan yang ahlus sunnah wal jamaah aswaja. Kalau istilah sebagian, ahlus sunnah wal jamaah disingkat aswaja. Masing-masing mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing mengaku mereka golongan yang selamat. Kemudian kata Allah, fa'adzamahumullah, maka Allah menyalahkan mereka. Kata Allah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo, berikan dalilmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah katakan, yang benar, golongan yang selamat, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, itu orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah. Maknanya ikhlas beribadah, ikhlas, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat kebaikan. Maknanya ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Berarti golongan yang najiyah adalah golongan yang mengibadati Allah dengan ikhlas dan dengan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Insyaallah taala dalam pertemuan selanjutnya kita akan terangkan minhaj, jalan atau metode golongan yang selamat yang sebenarnya. Golongan ahli sunnah wal jamaah, apa minhaj mereka? Pada kesempatan ini kita cuma terangkan tanda-tanda mereka. Kalau minhajnya, metodenya, prinsipnya kita akan terangkan dalam pertemuan selanjutnya insyaallah. Akan tetapi tanda-tanda mereka apa? Di antara tanda-tanda ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, al-ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong sebagaimana kata Rasulullah. Nah, kita pernah menerangkan bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah tidaklah menamakan diri mereka kecuali dengan penamaan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak bikin nama baru. Golongan kami, golongan A. Tidak. Mereka cuma menamakan diri mereka dengan Islam dan dengan penamaan-penamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Firqatun Najiyah. Rasulullah berikan Firqatun Najiyah. La tazalu ta'ifatu min ummati mansurin, akan ada satu golongan daripada umatku yang ditolong, yaitu ta'ifah al-mansurah, golongan yang ditolong. Mereka tidak bikin nama baru, kami aliran Z, tidak. namanya adalah nama yang ada di dalam hadis. Kami adalah jamaah. Jamaah karena Rasulullah bersabda bahwasanya ada 73 golongan yang masuk, ada 73 golongan dalam Islam, 72 masuk neraka, satu yang selamat. Siapa mereka ya Rasulullah? Jamaah. Jadi penamaannya ada pada ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda mereka itu khumqillah bainan nas. Diambil dari kitab Al-Firqah Najiyah oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu. Yang pertama, tandanya mereka sedikit di antara manusia. Sebagaimana Rasulullah pernah mendoakan mereka. Kata Rasulullah, "Tuba lil ghuraba." Berbahagialah orang-orang yang asing. Sahabat bertanya, "Man al-ghuraba ya Rasulullah?" Siapa mereka orang-orang yang asing ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Unasun salihun fi unasin su'in katsir wa ma ya'sihim akthar mimman yuti'uhum." Yaitu orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang berada di tengah manusia-manusia yang jahat yang banyak. Jadi selain mereka lebih banyak daripada mereka. Qala ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Orang yang mengingkari mereka, mendurhakai mereka lebih banyak daripada orang yang mengikuti mereka. Setiap zaman ya ikhwan, setiap zaman golongan yang selamat sedikit. Maka jangan bersedih apabila kita berada di antara yang sedikit. Di setiap zaman mereka sedikit. Dan itu tandanya telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang jumlah penghuni surga jauh lebih sedikit daripada penghuni neraka. Memang seperti itu. Dan alangkah salahnya apabila seorang Muslim di dalam beragama, di dalam mereka beragama, mereka selalu mengikuti yang banyak, selalu mengikuti yang mayoritas. Ini salah. Karena keterangan yang ada yang masuk surga yang benar adalah yang minoritas. Kemudian di antara ciri golongan yang selamat, kata Syekh, "Al-firqatu najiyah yu'adihim al-kathir minan nas wa yaftarun 'alayhim wa yunabizunahum bil alqab walahum uswatun bil anbiya." Golongan yang selamat, mereka dimusuhi oleh orang yang banyak, dimusuhi oleh orang banyak. Mereka difitnah. Dan mereka diberi gelar-gelar. Dan pada hal yang demikian mereka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang seperti itu, setiap zaman mesti dimusuhi, mesti difitnah, diucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya, dan mereka mesti diberikan gelar. Berarti kalau belum dapat gelar, belum lengkap. Kalau belum dapat gelar, pasti belum lengkap. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi, bagi setiap nabi, bagi satu orang nabi, kulli nabi, bagi setiap nabi musuh. Syaitan dari insi wal jin, musuh dari syaitan-syaitan jin dan manusia. Nabinya satu, syaitannya banyak. Perhatikan lafaz ayatnya. Likulli nabiyyin aduwwan syaitan dari insi wal jin. Syaitan jamak daripada syaitan. Jadi masing-masing nabi mendapatkan musuh syaitan-syaitan, para syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'd. Masing-masing di antara mereka mewahyukan kepada masing-masing lainnya. Zukhrufal qawli hurura, perkataan yang dihiasi yang memperdaya. Jadi kadang tatkala syaitan manusia sudah kehilangan akal, kehabisan akal, datang syaitan dari jin mewahyukan kepadanya, itu enggak mustahil. Makanya kadang makar mereka itu begitu liciknya karena ada penolongnya dari makhluk gaib. Adapun orang-orang yang beriman, maka yang menolongnya adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan jin dan manusia. Yang ketiga, di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah Wal Jamaah yaitu mereka meniti jalan Rasul dan para sahabatnya. Meniti jalan Rasul dan para sahabatnya. Jadi dia di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami Sunnah, tidak cuma memahami dengan akalnya, akan tapi dengan mengikuti pemahaman Rasul dan mengikuti pemahaman para sahabat. Apabila dia ketemu ayat, ya oh ini ayat begini artinya, itu bukan. Tapi ini ayat, bagaimana pemahaman Rasul? Bagaimana pemahaman para sahabat mengenai ayat ini? Karena Rasulullah SAW sudah menerangkan. Rasulullah SAW sudah menerangkan makna pemahaman dari seluruh ayat dalam Al-Quran, baik dengan keterangan lisan ataupun dengan keterangan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keterangan Rasul jelas. Tatkala Nabi Yusuf Alaihi Salatu Wasallam digoda oleh wanita, kemudian wanita tersebut difitnah. Akhirnya dipanggillah para wanita duduk sambil diberi pisau, sambil memegang buah. Kemudian wanita tersebut mengatakan sebagaimana tertera dalam surah Yusuf, wa qalat ikhruj alaihin, wahai Yusuf keluar, perlihatkan kepada wanita itu ketampanan dirimu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Terkala para wanita melihat dia, mereka begitu takjubnya dan mereka tambah sadar memotong tangannya dan mereka mengatakan, maha suci Allah, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang mulia. Begitu indahnya Nabi Yusuf. Nah ini ayat bagaimana dipahami oleh Rasul. Nah orang yang memahami ini ayat dengan akalnya tanpa mengikuti pemahaman Rasul, dia mengatakan sebagaimana yang timbul, ini ayat dalil dibolehkannya atraksi para pragawan dan pragawakti. Masya Allah. Ini memahami ayat dengan tidak mengikuti pemahaman Rasul. Kalau mengikuti pemahaman Rasul, apakah benar Rasulullah seperti demikian? Disuruh salah seorang perempuan lewat, dipelototin oleh para sahabat. Gak ada. Ini menunjukkan bahwasanya bukan demikianlah pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh ayat Al-Quran kembalikan dia kepada pemahaman Rasul dan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Insyaallah nomor yang ke-34 ini masih ada lanjutannya dalam pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Apa yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan maaf saya tidak buka pertanyaan. Apa yang benar datangnya dari Allah, apa yang salah dari saya dan syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.